بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف فهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده إن أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته لأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظله أو ظلها فقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ في من شدة الفرح. الإمام النووي رحمه الله menyebutkan hadis dari seorang sahabat yang mulia yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa kunyatuhu Abu Hamzah. Abu Hamzah, beliau bernama Anas bin Malik ibn Nadar dan beliau dikenal dengan Abu Hamzah Al-Ansar Al-Khazraji. Anas bin Malik dilahirkan di kota Madinah, kota Yathrib, pada tahun 8 sebelum Hijriah, sebelum Hijrah Nabi SAW, kurang lebih bertepatan dengan tahun 612 Masehi. Dan beliau meninggal dunia ketika beliau berumur sekitar 107 tahun. Umur yang panjang. Namun di sana ada sebagian para ulama yang menyebutkan bahwasanya umur beliau 99 tahun. Beliau meninggal pada tahun 93 Hijriah. Alal asah. Dan ini pendapat yang paling benar, karena sebagian para ulama berselisih pendapat. Para ulama berbeda pendapat kapan meninggalnya, tahun berapa Anas bin Malik meninggal dunia. Ada yang menyebutkan tahun 90 Hijriah, ada pula yang menyebutkan tahun 91 Hijriah, ada yang menyebutkan tahun 92 Hijriah, dan ada yang menyebutkan tahun 93 Hijriah. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Yang menyebutkan tentang tahun meninggalnya sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya Anas bin Malik meninggal bersamaan dengan meninggalnya Jabir bin Zaid. Pada hari Jumat tahun 93 Hijriah. Meninggal bersama dengan sahabat Jabir bin Zaid, yang mana jenazahnya dimandikan oleh seorang tabi'in yang bernama Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Usia yang panjang dan juga memiliki anak yang banyak, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW mendoakan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jika Rasulullah mendoakan Anas bin Malik: Allahumma akfir malahu wa waladahu وأطل عمره واغفر ذنبه. Doa Rasulullah SAW kepada sahabat Anas bin Malik, Allahumma akfir malahu, ya Allah perbanyak hartanya, banyak anak, banyak harta, nah, banyak rezekinya, nah, wa waladahu, dan perbanyak anaknya. Disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik mencapai 100 orang anak. Nah, bahkan dikabarkan bisa mencapai 120 anak. Nah, itu selain yang meninggal dunia. Begitu banyak anaknya berkat doa Rasulullah SAW. Ya, Allah mendoakan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa atil umrahu, dan panjangkanlah umurnya. Nah, berapa usia tadi? Usia Anas bin Malik 107 tahun. Walaupun ada sebagian pendapat menyebutkan 99 tahun. Nah, waghfir zambahu, dan ampunilah dosanya. Dalam riwayat lain tambahkan, wa adkhilhul jannah, dan masukkan dia ke dalam surga. Nah, ada tambahan dalam riwayat lain. Nah, agar Allah Subhanahu wa taala masukkan dia tergolong dari orang-orang yang beruntung masuk ke dalam surga. Secara ringkas tentang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tentunya beliau memiliki banyak keutamaan. Nah, dan juga tentunya beliau memiliki banyak ilmu hadis Rasulullah sallam. Nah, khadimi Rasulullah SAW, dan beliau adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, beliau adalah salah satu khadim Nabi SAW, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika anna Anas hina qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah atat bihi أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, ketika telah sampai di kota Madinah, maka ibu Anas bin Malik datang membawa Anas kepada Rasulullah SAW. وقالت له, dan kemudian ibu Anas berkata kepada Rasulullah SAW, hadza Anas ibn Malik yakhdumuka, ini adalah Anas bin Malik yang akan melayanimu, yang akan membantumu ya Rasulullah dalam beberapa urusan Rasulullah SAW. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, maka Rasulullah SAW menerima hal tersebut. وصار أنس من خدام النبي صلى الله عليه وسلم, dan jadilah Anas bin Malik termasuk dari pelayan-pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang membantu urusan beliau. Sesungguh tidaklah heran, nah, akan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Ya, yang ketika itu kurang lebih disebutkan dalam riwayat usianya masih 10 tahun. Ya, baru berusia 10 tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terjemah Anas bin Malik, biografi Anas bin Malik bisa antum baca dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah, وسير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. نعم. ذكر أنس رضي الله عنه أنس بن مالك من يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو صلى الله عليه وسلم برسبدة, لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه, لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala afrah, lebih senang, lebih berbahagia, lebih gembira bi taubati 'abdihi, dengan taubat hambanya. Min ahadikum, dari senangnya salah seorang kalian, dari bahagianya salah seorang dari kalian, dari gembiranya salah seorang dari kalian. Saqata 'ala ba'irihi ay 'athara 'ala ba'irihi, ketika dia mendapatkan ontanya secara kebetulan. Saqata 'ala ba'irihi ay 'athara 'ala ba'irihi, dia mendapatkan onta, hewan tunggangannya, secara kebetulan. Wa qad adallahu fi ardin fala, padahal sungguh ontanya tersebut telah meninggalkan dia. Fi ardin fala, di padang, di tanah yang sangat luas. Hadis muttafaqun alaih, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam riwayat Muslim disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bergembira, sangat berbahagia, sangat senang dengan taubat hambanya. Hina yatubu ilayhi, ketika hamba tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba bertaubat kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah terjatuh dalam perbuatan dosa, maksiat, dia pun bersegera meminta ampun kepada Allah, mengingat Allah dan meminta ampun kepadanya. Min ahadikum, dari senangnya salah seorang dari kalian, dari gembiranya salah seorang dari kalian. Kana ala rahilatihi, yang dia tadinya berada di atas tunggangannya, berada di atas hewan tunggangannya. Di ardin falah, di padang yang sangat luas, di bumi yang sangat luas. Di tanah yang sangat lapang. Fanfalatat minhu, maka kemudian hewan tunggangannya tersebut terlepas darinya. Hewan tunggangan tadi yang dia naiki meninggalkan dia, terlepas. Wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu, dan di atas hewan tunggangan tersebut terdapat makanan dan minumannya. Bekal untuk perjalanannya. Fa'aisa minha, maka kemudian dia berputus asa. Dari hewan tunggangannya, berputus asa untuk bisa mendapatkan kembali hewan tunggangannya tersebut. Putus asa di bumi yang begitu, di tempat yang sangat luas. Hewan tunggangannya terlepas, meninggalkan dia. Hewan tadi membawa makanan dan minuman. Fa'ata syajaratan, fattaja'a fi dhilliha. Maka kemudian dia datang, mendatangi sebuah pohon. Fattaja'a, setelah itu dia berbaring. Fi dhilliha, di bawah teduhan pohon tersebut, di bawah naungannya. Sudah putus asa sudah. Faqad ayta min rahilatihi, dan sungguh dia telah berputus asa. untuk bisa mendapatkan kembali hewan tunggangannya. Fabainama huwa kadzalik, maka ketika dia dalam keadaan demikian, idza huwa biha qa'imatan 'indahu, nah, tiba-tiba hewan tunggangannya tersebut berdiri di sisinya, berdiri di dekatnya, ya, yang tadinya hilang kemudian datang sendiri. Nah, dalam keadaan dia sudah berputus asa. Fa'akhadha bi khitamiha, kemudian dia mengambil tali kekangnya. Khita, jamaknya khutum. Nah, dia pun menarik tali kekang hewan tunggangannya tersebut, ya, yang sampai lepas lagi. Saking senangnya, thumma qala min syiddatil farah, kemudian dia berkata, ya, karena sangat senangnya, sangat gembiranya, ya, betul-betul, ya, sangat berbahagia sekali, tidak mau mati, putus asa, nanti akan disebutkan. Nah, apa ucapannya? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nah, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah hambaku, wa ana rabbuk, dan saya adalah Rabbmu. Nah, saking senangnya, akhta'a min syiddatil farah. Apa kata Rasulullah? Akhta'a min syiddatil farah. Nah, dia telah salah. Nah, telah keliru. Nah, salah ucap. Nah, terbalik. Ya, karena saking min syiddatil farah, karena saking bahagianya, saking senangnya, ya, saking gembiranya. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan seakan-akan kehidupan alhamdulillah akan terus berlangsung. Nah, baik. Disejelaskan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah tentang kisah seseorang yang berada di padang yang sangat luas. Laisa haulahu ahad. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Nah, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada orang-orang. Tidak ada. Nah, oleh disebutkan dalam la, Syekh menyebutkan la ma wa la ta'a wa la unas. Nah, kalau kita baca la ma, benar-benar tidak ada air. Nah, walaupun sedikit. Kalau kita membaca la ma, ada air sedikit. Nah, ini bisa dibahas dalam pembahasan lughah. Nah, kalau kita baca la ma, tentu tidak ada air. Tidak ada pula makanan, sama sekali tidak ada. Tidak ada pula orang-orang, tidak ada. Nah, hewan tunggangannya meninggalkan dia. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Fadhahaba ila syajaratin wa nama tahtaha yantadirul mauta wa ja'aisa min ba'irihi. Nah, maka setelah itu kemudian dia pergi Nah, ke sebuah pohon. Dan dia pun tidur di bawah pohon tersebut. Ya, tidur. Yang tadir maut. Ya, dia sedang menunggu kematian. Ya. Ini hewan tunggangannya sudah membawa makanannya, minumannya. Nah, enggak ada orang-orang yang bisa menolongnya. Ya, tidak ada air. Kalau tidak ada air berarti padang pasir yang tandus. Iya. Kalau di sekitar kita padang pasir masih ada airnya ya. Ini betul-betul tidak ada air. Ya. Kering. Enggak ada makanan, enggak ada orang-orang yang bisa menolongnya. Dia sudah pasrah menunggu kematian. Wadi aisa min ba'iri. Dia telah berputus asa. Nah, untuk bisa menemukan kembali ontanya. Nah, sudah putus asa saja. Ya, tinggal menunggu mati saja. Nah. Wa'isa min hayatihi. Dia telah putus asa dari kehidupannya. Mati saja. Nah. Ya. Bagaimana tidak? Ya. Padang yang pasir yang sangat luas, tandus kering. Tidak ada air, tidak ada makanan. Nah. Hewannya pergi, hewan tunggangan yang dinaikinya hilang. Nah. Kenapa dia berputus asa? Karena ta'amahu wa syarabahu 'ala ba'irihi. Karena makanannya, minumannya ada di atas ontanya. Di atas hewan tunggangannya. Nah. Wal ba'ir qad dha'a. Unta tersebut telah hilang. Nah. Baik. Fa bainama huwa kadhalik idza bi naqatihi 'indahu qad ta'allaqa khitamuha bi syajarah allati huwa na'imun tahtaha. Ketika dia dalam keadaan demikian, nah, maka tiba-tiba ontanya tadi ada di sisinya, ada di dekatnya. Nah, sudah ada di hadapannya. Nah, dan sudah terikat, ya, tali kekangnya di pohon. Nah. Dalam keadaan dia tertidur di bawah pohon tersebut. Datang tiba-tiba. Nah, hewan tunggangan yang hilang tadi. Kok bisa muncul ini? Nah. Dari mana ini? Siapa yang membawa ke sini? Makanya kata Syekh, "Fabi ayyi syai'in yuqaddar hadha al-farq?" Nah, maka dengan sesuatu apa yang bisa mengukur kesenangan ini? Bagaimana caranya? Ya. Ya, mengukur kebahagiaan orang yang begitu bahagia sekali. Ya. Bagaimana tidak? Kalau sudah mau mati, datang kehidupan. Nah, dia sudah menunggu kematiannya. Dia sudah menunggu. Nah, kematian, ajal menjemputnya. Tidak ada makanan, minuman. Tidak ada yang bisa menolongnya. Nah. Sangat berbahagia sekali. Ya. Oleh karena itu, hadzal farah la yumkinu ayatasawwarahu ahadun illa man waqa'a fi mithli hadhihi al-hal. Nah. Jadi rasa bahagia ini, ya, rasa senang ini, rasa gembira ini, nah, tidak akan mungkin bisa digambarkan oleh seorang pun. Nah. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan kesenangan orang yang demikian keadaannya. Ya, tidak ada yang bisa menggambarkannya, sulit disebut, sulit mengungkapkan dengan kata-kata. Nah. Sulit dirangkai dengan kata-kata. Bagaimana untuk membuat kalimat, ya, kebahagiaan tersebut, kegembiraan tersebut? Sulit. Makanya kata Syekh, "Tak mungkin ayat tasawwarahu ahad." Nah. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan, ya, bagaimana senangnya seseorang yang demikian keadaannya. Illa, kecuali man waqa'a fi mithli hadhihi al-hal. Kecuali orang yang, nah, juga, nah, pernah terjadi pada dirinya seperti keadaan orang yang demikian. Nah, jadi dia bisa menggambarkan, namun persis keadaannya. Nah, kalau tidak persis, beda lagi kesenangannya, rasa gembiranya. Ya, tapi kalau yang bisa menggambarkan orang yang seperti ini keadaannya, persis keadaannya, orang yang sudah tinggal menunggu kematiannya, pasrah dengan kematian karena makanan dan minumannya sudah hilang. Nah, farahun azim, ya, kebahagiaan yang sangat, ya, agung, bahagian yang sangat besar. Nah, kemirahan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, ya, ketika dia telah melihat hewan tunggangannya telah berada di hadapannya, ada di sisinya, nah, akhadha bil khitab, kemudian dia menarik tali kekangnya tersebut, mengambil tali kekang hewannya tersebut supaya jangan lari lagi. Nah, kalau lari tidak mungkin datang kesempatan dua kali. Nah, bisa jadi sudah tidak akan datang kembali lagi. Nah, dia segera menarik tali kekangnya, hewan tunggangannya itu. Ya. Kemudian dia berkata, setelah dia berhasil, ya, memegang tali kekang hewannya tadi, kemudian dia berdoa kepada Allah, Allahumma, nah, ya, dia berkata kepada Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Terbalik, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya adalah rabbmu. Ini sabkul lisani, ya, terbalik, ya. Nah, jadi lisannya mendahului dia. Dia ingin menyampaikan sebenarnya, nah, Allahumma anta rabbi, nah, wa ana abdi. Kamu terbalik. Nah, saking senangnya, ya. Kata Syekh, arada ayyutniya ala Allah. Ya, dia sebenarnya ingin memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking dia sangat berbahagia dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan, ya, setelah hilangnya hewan tunggangannya tersebut, ya, makanan dan minumannya kembali, hewan tunggangannya kembali, dia bisa melanjutkan perjalanannya kembali, ya. Nah, dia sebenarnya ingin memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma anta rabbi wa ana 'abdu, ya Allah engkau adalah Rabb, ya Allah engkau adalah Rabb dan saya adalah hamba. Nah, akan tetapi karena, ya, begitu senangnya, ya, begitu sangat bahagianya, begitu sangat gembiranya, maka dia pun keliru dalam melafadzkannya. Nah, ya, sehingga terbalik. Dia mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Nah, namun bukan itu yang dia maksud. Ya. Baik. Di hadis hadis, oh, masya Allah, kita ingin menyebutkan faedah dari hadis. Nah, kita sebutkan satu fawaid dari hadis ini. Di hadis hadis min al fawaid دليل على فرح الله عز وجل بالتوبة من عبده إذا تاب إليه. نعم. وأنه يحب ذلك سبحانه وتعالى محبة عظيمة. نعم. di dalam hadis ini di antara faedah yang bisa kita petik yaitu dalil. Nah, dalil atas farahillah, gembiranya Allah Subhanahu wa taala, senangnya Allah Subhanahu wa taala bitaubati min 'abdihi, dengan taubat dari hambanya Idza taba ilaihi, apabila hamba tersebut bertobat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala sangat senang. Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan tobat yang dilakukan oleh hamba. Nah, wa annahu yuhibbu dhalik, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hal tersebut. Nah, dengan kecintaan yang sangat besar. Dengan kecintaan yang sangat agung. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya sangat bergembira, sangat senang, menebihi gembiranya, senangnya orang yang mendapatkan kembali hewan tunggangannya, ya, yang membawa makanan dan minumannya, yang dia telah menunggu kematiannya, nah, dan telah berputus asa dari kehidupannya, nah, yang mana sulit untuk digambarkan bagaimana kegembiraan orang tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang ini. Nah, lebih gembira daripada orang tersebut ketika hamba-hambanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini diantara tentunya, nah, disebutkan ya, diantara hikmah Allah Subhanahu wa taala, nah, memberikan musibah kepada hamba-hambanya. Ma asabakum min musibatin. Nah, fil ard. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah suatu musibah yang menimpa diri kalian melainkan disebabkan karena dosa. Dosa-dosa yang kalian lakukan. Nah. Dan Allah Subhanahu wa taala, nah, banyak memberikan maaf kepada hamba-hambanya. Dan tentunya tujuan dari musibah, nah, dari musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya agar hamba-hamba tersebut kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah dari berbagai dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Nah, tidakkah kita membaca sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala? Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Nah, jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada hamba-hambanya, la'allahum yarji'un. Nah, dan itu disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, agar mereka merasakan sebagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di laut. Nah, Allah menimpakan berbagai macam musibah kepada mereka. Nah, disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa Allah tutup ayatnya? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka kembali bertobat kepada Allah dari dosa dan maksiat yang dilakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat berbahagia, ya, sangat gembira dengan tobat yang dilakukan oleh hamba-hambanya tersebut. Nah, badiru bitaubah, bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang, bismillah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.